Jembatan ini hakikatnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenan menyambut selain warga adalah tokoh agama, ini sepuh mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi dan donasi dari Bapak Ustaz Adi Hidayat. Atas nama pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Bagi sebagian orang ketika ingin ada nama, ada jasa di situ, ingin menempelkan identitasnya, ini malah sebaliknya. Jangan, biarkan saja menjadi jembatan bagi siswa Bumaya. Terima kasih Pak Ustaz dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari warga masyarakat. Jadi tolong diluruskan, ini bukan karena donasinya Ustaz Abu Hidayat, bukan. Allah hanya menitipkan, mengamanatkan kepada saya untuk menyampaikan hadiah ini pada Bapak dan Ibu. Justru saya itu datang ke sini untuk meminta maaf. Maafkan saya kalau terlambat menyampaikan amanah ini. Maafkan saya. Hari ini yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan Fitur Fadl. Dengan ini 16.443 Hijriah bersamaan dengan tanggal 16 Mei 2022 Masehi, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan, kita sukan dengan kita dari dua kabupaten dari Selatan dan Jambi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar.